Al-Wudu. Ciri khas adalah inti dari kitab Thaharah. Yang diinginkan dibawakan kitab Thaharah adalah untuk menjelaskan apa? Wudu. Wudu. Kata beliau rahmatullah ta'ala, babul wudu. Di doma wawunya. Wudu. Maksudnya, bab tentang apa? Perbuatan wudu. Cara berwudu. Hukum seputar apa? Wudu. Karena bisa difathah wawunya itu, wadu. Tapi kalau difathah namanya air wudu. Artinya, kalau dipatah artinya apa? Air wudu. Dibilang wadu. Jadi ini kata beliau babul wudu, bab terkait dengan wudu, perbuatan wudu. Wala sihal wudu il wala ghayruhu min al ibadati illa bi illa ayyan biya. Tidak sah wudu. Tidak pula selain wudu dari ibadah-ibadah kecuali dia niat. Tidak sah wudu. Tidak pula selainnya dari jenis-jenis ibadah kecuali dia niatkan. Ini dalilnya sangat jelas ya. Hadis kita sudah hafal semua, hadis Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, innamal amalu bin niyat wa innamal ikulli imri'in ma nawa. Itu jelas sekali. Dan tidak ada perselisihan para ulama dalam masalah ini kecuali apa yang dinukil oleh ya, sebagian ulama dari orang Hanafiyah. Ya, mereka mengatakan ulah orang Hanafiyah bahwa niat bukanlah syarat sahnya wudu. Artinya kalau tidak niat, tetap sah. Tetap sah. Tapi itu dibantah dengan hadis. Demikian pula ayat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa li'abudullaha mukhlisina lafuddi. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Liqaulihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal amalu bin niyat. Wa inna malikul imri manawa. Ini pendapat mayoritas kecuali Hanafiyah. Bahwa tidak sah wudu, tidak pula selain wudu dari selain dari ibadah-ibadah kecuali dengan niat. Dan niat itu di dalam hati, tidak di lafaz. Niat itu di dalam hati, tidak di lafaz. Walaupun ada sedikit perselisihan dari fuqaha, dari ahli fikih terkait dengan melafazkan niat, tapi yang benarnya tidak dilafazkan. Karena tidak ada satu dalil pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam belum melafazkan apa? Niat. Tidak pula dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang benarnya dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Ibn Baz, demikian pula Syekh Ibn Utsaimin rahimahumullah taala. Bahkan Ibn Taimiyah rahimahullah dalam hal ini keras beliau membantah orang-orang yang melafazkan niat. Beliau pernah berkata, al-jahru bin niyah laisa biwajibin wala mustahab. Menjaharkannya tidak wajib, tidak pula sunnah. Ya, bittifaqil muslimin, akan belum menitilkan dengan kesepakatan kaum muslimin. Iya, sepakat. Bahkan kata beliau, balil jahir bin niyah muktadiun. Iya. Bahkan orang yang menjaharkan niat adalah mubtadi, ahli bid'ah. Orang yang menjaharkan niat adalah ahli bid'ah. Iya. Demikian pula banyak perkataan beliau dalam masalah ini, bahwa menjaharkan niat itu adalah tidak disyariatkan. Yang melakukannya adalah mubtadi. Muktadi. Ini niat. Kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala, summa yakulu bismillah. Kemudian dia bilang bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Yaitu dia mengucapkan atas niat, bukan basmalah. Kalau basmalah maksudnya bismillahirrahmanirrahim, kalau atas niat maksudnya bismillah. Apa hukum hukumnya para ulama berselisih. Terkait dengan hukum menjaharkan mengucapkan bismillah di awal wudhu. Di antara mereka seperti satu riwayat dari Imam Ahmad ini rahimahullah. Demikian pula orang-orang Zahiriyah bahwa mengucapkan bismillah di awal wudhu adalah wajib. Adalah wajib. Artinya kalau tidak baca bismillah, dosa. Sah wudhunya tapi dosa. Dan dia meninggalkan yang wajib. Mereka berdalil dengan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah. Ya. Nabi SAW bersabda, "La salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaih." Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atas wudunya. Bayangkan, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Ini hadis sebagaimana kita dengar tadi. Riwayat itu Syaibani mensahihkannya dalam Sunan Abu Dawud, tapi yang benar jadi adalah hadis yang dhaif. Yang dhaif. Kenapa? Karena dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Muhammad ibnu Musa, yaitu riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud. Semuanya dari jalur Muhammad ibnu Musa dari Yaqub ibnu Salamah al-Laythi dari bapaknya, kemudian bapaknya menukil dari Abu Hurairah. Jadi dari Muhammad ibnu Musa dari Yaqub ibnu Abi Salamah al-Laythi dari bapaknya dari Abu Hurairah. Cacatnya sebab dhaifnya Yaqub ibnu Salamah al-Laythi itu rawi majhul dari kenal. Kalau ada rawi majhul hadisnya dhaif. Hadisnya ad-dhaif. Iya. Itu catat hadisnya. Iya. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar rahimallahu taala belum mengatakan bahwa ini rawi Yaqub ibnu Salamah al-Laythi dia adalah syekh qalilul hadis. Syekh yang sedikit hadisnya. Tidak ada yang meriwayatkan darinya rawi yang thiqah. Tidak ada rawi yang terpercaya yang meriwayatkan darinya. Tidak kuat hadisnya. Hadis dhaif. Seandainya sahih, bisa kita kata naikkan ke derajat jadi wajib mengucapkan apa? Bismillah. Dan ini dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana didukil oleh Imam Tirmidzi. Ya? Sanad hadis ini terputus juga kalau menurut Imam Bukhari. Kenapa? Karena Yaqub ibn Salamah al-Laythi dia tidak ada riwayat dari bapak. Tidak ada periwayatannya dari apa? Bapak. Ini rawi Yaqub. Dia tidak meriwayatkan dari bapaknya itu Salamah al-Laythi. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya, bahwasanya tidak diketahui ada Yaqub ini mendengarkan hadis dari bapaknya. Dari bapak. Iya. Bahkan Imam Bukhari menambahkan bahwa bapaknya tidak ada dengar dari Abu Hurairah. Mencatatnya banyak sekali. Sudah iya, Yaqub sendiri anaknya majhul. Kemudian Yaqub tidak didengar, tidak dinukil bahwa dia punya riwayat dari bapaknya. Berarti hadis ini tidak benar. Kemudian ternyata bapaknya tidak ada periwayatannya dari Abu Hurairah. Paham kan? Tidak ada periwayatannya dari Abu Hurairah. Berarti jelas do'i. Tidak bisa dinaikkan. Catatnya banyak. Kalau catatnya majhul saja, bisa dinaikkan. Majhul kalau yutata diikuti oleh rawi yang lain, naik. Dia rawi yang tidak dikenal. Tapi kalau ada rawi yang lain mendukungnya yang dikenal, bisa naik. Kayak Hasan, Lugoyri. Hasan kan ada riwayat yang lain, tapi ini tidak ada. Walaupun ada, tapi kan ada bukan satu cacatnya. Hadis itu tidak bisa dikatakan kalau hilang satu cacat dan rusuhi. Ya masih ada cacat lain lagi. Masih ada cacat yang lain. Dia ada tiga cacat. Ini cacat pertama rawi majhul, Caca kedua, dia sendiri tidak meriwayatkan dari bapaknya, bapaknya juga tidak meriwayatkan dari Abu Hurairah. Tiba-tiba dia bilang, ya, ada riwayat dari bapaknya. Hadisnya tidak bisa dinaikkan. Walaupun saya sudah bilang tadi, hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani, tapi banyak ulama yang menaikkannya karena cacat-cacat yang disebutkan tadi. Ini pendapat wajib, katanya dengan dalil hadis. Sementara pendapat yang kedua, mereka mengatakan baca tasmiyah, ya, itu adalah sunnah. Ini dohir dari madzhab Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan ini merupakan pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah. Bahkan Imam Ahmad sendiri berkata, la yasbut fiha haditsun. Wala a'lamu fiha haditsan lahu isnad jayyid. Ini kesimpulan terkait dengan hadis tadi. Imam Ahmad telah bilang, tidak ada hadis yang tetap dari Nabi SAW terkait dengan itu. Akan wajibnya. Dan saya tidak tahu ada hadis yang punya sanad yang bagus. Artinya ada hadis tapi tidak punya sanad yang bagus. Sanadnya tidak bagus. Seperti tadi yang kita sebutkan. Itu sanad tidak bagus. Itu sanadnya tidak bagus. Ini hadis dhaif. Makanya yang benar adalah sunnah dalam berwudu. Apa dalilnya? Kalau itu adalah apa? Sunnah. Dalilnya kalau sunnah adalah bukan masalah wudu, karena Imam Ahmad sudah bilang tadi, tidak ada hadis yang sahih terkait dengan baca basmalah di tasmiyah di wudu. Tidak ada. Mereka berdalil dengan hadis-hadis yang lain, di perbuatan-perbuatan yang lain. Ya, misalnya seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan hadis terkait dengan sunnahnya baca bismillah di awal wudu ini. Ya, dia bawakan bukan hadis wudu. Tapi hadis ketika seorang mendatangi istrinya. Apa sunnah dia baca? Hah? Antum enggak tahu? Iya, belum nikah lah, belum belajar. Iya. Ada sunnah, ya, yang disunahkan ketika orang mendatangi istrinya, yaitu baca bismillah. Bismillah. Ini mendatangi istri. Ngapa Imron? Iya. Sabar Imron. Sabar. Iya. Imron, jadi ibnu mangga saja. Nanti nikah umur 50 lebih tahun. Iya. Umur 60 tahun. Saya itu punya anak banyak. Santai. Iya. Belajar saya dulu. Dia kopi Ahmad. Dia pasti sibuk orang. Iya. Belajar saja dulu. Dia memikirkan itu. Iya. Jadi, dia berkali dengan itu. Mendatang istri saja. Ditunakan apa? Bismillah. Tapi gitu. Iya, apalagi ibadah apa? Wudhu, kan? Disunahkan juga apa? Bismillah. Jelas kan? Itu dalil akan sunnah. Dalil akan sunnah. Kemudian kata beliau, wa yaghsilu kaffayhi thalathan. Kemudian dia mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Dia mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Tidak ada silap pendapat di kalangan para ulama bahwa mencuci tangan, telapak tangan maksudnya. Tidak ada silap pendapat bahwa mencuci telapak tangan 3 kali di awal wudu itu adalah sunnah. Tidak ada silap pendapat. Tidak ada silap pendapat. Jelas ini? Tidak ada. Apa dalilnya? Banyak dalil mereka dalam hal ini. Di antaranya hadis Utsman bin Affan, Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bahwa beliau pernah meminta wudu, pernah meminta air wudu. Maka awal mula yang beliau lakukan, beliau tuangkan air di kedua telapak tangannya, kemudian beliau mencuci 3 kali. Demikian pula dalam hadis Abdullah bin Zaid juga, ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa pernah beliau ditanya tentang wudu Nabi SAW, maka pada Abi Thawrin min ma, belum meminta air, bejana dari air, fatawaddo'alah wudu'an Nabi SAW. Maka beliau pun mencontohkan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk para orang yang bertanya, fa'afa ala yadihi minat tawri faghassala yadayhi thalatha. Kemudian beliau tuangkan ke tangannya air dan beliau cuci kedua tangannya 3 kali, telapak tangannya. Jelas ini? Ini sunnah, tidak dinukil perintah dari Nabi, demikian pula dari Al-Qur'an. Hukum mencuci telapak tangan adalah apa? Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, "Tsumma yatamaddu wa yastanshifu thalathan." Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung 3 kali. Beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung 3 kali. Apa hukum kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung? Ya, kemudian demikian pula mengeluarkannya 3 langsung. Walaupun belum tak sebutkan. Para ulama berselisih dalam masalah ini. Bahkan dalam riwayat Hanabila juga mereka berselisih. Dinukil ada 4 pendapat. Dinukil terkait dengan hukum ini ada 4 pendapat. Ada yang mengatakan sunnah. Dua-duanya, semuanya. Wudu, kumur-kumur, masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya sunnah. Ada juga yang mengatakan wajib. Ada yang mengatakan apa? Wajib. Semuanya. Kumur-kumur, masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Wajib. Ada juga yang mengatakan pada beda-beda. Kalau pada yang wajib mandi seperti mandi wajib, wajib. Kalau pada perkara-perkara yang sunnah, sunnah. Dibedakan. Iya, dibedakan. Tapi yang dibedakan itu tidak terlalu kuat. Pendapat yang paling kita lihat dulu 2 saja yang perbedaan, karena yang lainnya hanya rinci. Dia merinci. Pendapat yang anu, yang kita lihat 2 saja yang menyatakan sunnah dan menyatakan apa? Wajib. Yang menyatakan sunnah mereka berdalil dengan ayat wudu. Surah Al-Maidah ayat 6. Ayat wudu, 1 saja ayat wudu dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum." Wahai orang-orang beriman, kalau kalian berdiri untuk melakukan sholat, maka cucilah wajah kalian. Wamsahu birumusikum, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai ke siku. Wamsahu birumusikum, usap kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai ke mata kaki. Kata mereka, tidak ada dibilang berkumur-kumur dan menghirup air hidung. Cuma dibilang apa? Cucilah wajah kalian. Paham kan? Tidak ada. Berarti dia hukumnya adalah apa? Sunnah. Kenapa sunnah? Karena itu dicontohkan oleh hadis dalam hadis Utsman bin Affan. Dalam riwayat Bukhari Muslim, "Tsumma tamaddo wa tansyaqo talata." Kemudian beliau bermadmado, beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung 3 kali. Perbuatan dinukil, bukan perintah. Berarti itu hukumnya adalah apa? Sunnah. Sementara ya itu menyatakan sunnah tadi pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam 1 riwayat. Iya. Sementara pendapat yang lain seperti yang dinukil dari bahkan ini yang terkenal dari Imam Ahmad, ini juga yang dipilih oleh Ibnu Qudamah sendiri, bahwa berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya itu hukumnya adalah wajib. Adalah wajib. Iya. Apa maksudnya wajib? Ya kalau ditinggalkan berdosa, tapi tak batal wudu. Wajib artinya kalau ditinggalkan berdosa, tapi tidak batal wudu. Itu artinya wajib. Apa dalilnya? Kenapa kita ya katakan wajib? Pertama, contoh tidak disebut dalam Al-Quran. Ya kan? Tapi kan dalam Al-Quran itu semuanya tidak menyinggung yang wajib. Tapi yang disinggung adalah yang rukun wudu. Yang membuat wudu itu dasar. Cuci wajah, cuci tangan sampai ke siku, usap kepala, cuci kaki. Ini kan tadi ini rukun wudu. Jadi tidak disebutkan dalam ayat karena dia bukan rukun. Dia adalah apa? Wajib. Karena mereka bilang tadi, tidak disebutkan dalam ayat wudu. Tidak disebutkan karena dalam ayat semuanya apa? Rukun. Tidak ada wudu tambahnya. Kalau ini hukumnya apa? Wajib. Terus kata mereka juga, kita bisa berdalil dengan ayat. Walaupun dibantah juga oleh orang Syafi'iyah. Berdalil dengan ayat, ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Cuci wajah kalian. Nah mulut sama hidung di mana? Di mana letaknya? Hah? Di wajah berarti masuk dalam perintah. Tangan. Cuman itu tidak kuat karena dibantah oleh Syafi'iyah. Wajah itu apa yang hasolatnya al-muwajah. Yang menghadap, yang di luar. Yang di dalam bukan wajah. Yang di dalam bukan wajah. Oleh karena itu orang bilang, itu berdarah wajahmu. Maksudnya hidungmu, bisa gak? Hah? Kalau berdarah hidungnya pasti dia bilang apa? Hah? Berdarah hidungmu. Bukan dia bilang, berdarah wajahmu. Paham kan? Karena wajah itu yang menghadap ke luar. Bukan yang ke dalam. Jadi tidak kuat berdalil. Karena dibantah. Tapi mereka punya dalil lain. Ada dalil lain. Walaupun bukan dengan ayat. Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang perintah. Seperti ada dalam hadis terkait dengan kumur-kumur. Ada hadis dari sahabat Laqid Ibn Sabirah. Dalam riwayat Imam Abu Daud disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Demikian pula Al-Hafidz Ibn Hajar sebelumnya mensahihkan. Ustadzul dhaifkan. Sebagai tangan tidak ustadzul dhaifkan. Karena itu belum bedakan antara kumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Kalau kumur-kumur sunnah, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya adalah wajib. Karena kumur-kumur sama memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya datang dalam riwayat sahih. Kalau kumur-kumur, dia dhaifkan hadis ini. Tapi dia disahihkan oleh Syekh Al-Albani, sebelumnya disahihkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar Allah Ta'ala. Dengan lafaz idza tawaddata fa'masmit. Kalau kamu berwudu, maka berkumur-kumurlah. Kode dalam usul al-asr fil awamir lil wujub. Asal dalam perintah adalah apa? Wajib. Karena nah, maksudnya tadi juga itu anak katakan begitu antum tahu alasan ustadz. Kenapa dia katakan sunnah? Karena tidak hanya sekedar antum semuanya kadang kita ikut-ikut saja. Maksudnya kita harus tahu kenapa dia bilang begitu. Kita kan penuntut ilmu, bukan hanya sekedar ikut langsung keras. Ya Umar. Tidak begitu orang penuntut ilmu. Iya, tidak begitu. Harus cari tahu dulu. Kalau penuntut ilmu, kalau orang awam cocok. Orang awam. Iya. Seperti ini, Ustadz sunnah. Kenapa? Menurut beliau gosip hadisnya. Tapi Syekh Al-Albani kalau harus Ibn Hajar dalam Fathul Bari dia sahihkan. Dan itu yang lebih kuat karena memang sisinya. Sisinya ada pendukungnya dari jalan yang lain dengan lafaz perintah. Dengan lafaz perintah. Tidak tawaddu tapa mabmit. Kalau kamu berwudu maka berkumur-kumurlah. Hukum berkumur-kumur berarti wajib. Adapun memasukkan air hidung, itu jelas datang hadis Abu Hurairah dalam riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, idza tawaddaa ahadukum falyastansyiq biman kiroihi minal ma' thumma liyantathir. Apabila salah seorang dari kalian berwudu, maka masukkanlah air ke dalam hidungnya. Kemudian dia keluarkan semua perintah. Khusus mengeluarkannya ada dalam rapat Salamah bin Qais juga Ia dari riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, "Idza tawaddo'ta fastatir." Kalau kamu berwudu maka keluarkanlah. Keluarkanlah maksudnya air dari hidung. Nah, keluarkannya wajib, memasukkannya. Masa wajib kasih keluar, masukkannya sunnah. Artinya kalau masukannya sunnah, artinya enggak usah dimasukkan. Keluarkan saja, apa dikeluarkan? Ingus. Paham kan? Kan kalau wajib keluar, berarti wajib dimasukkan. Itu sudah datang di hadis. Alhamdulillah itu jelas. Maka kenapa ini, walaupun ini pendapat menyelisi mayoritas. Iya, karena mayoritas sunnah. Iya, ini pendapat Imam Ahmad. Tapi berdasarkan zahir hadis, itu yang kita pilih. Karena hadisnya datang perintah. Bukan hanya sekedar perbuatan. Bukan hanya sekedar perbuatan. Selesai? Kemudian setelahnya. Ya jema'u bainahuma bigurfatin aw salah. Dia kumpulkan keduanya, yaitu antara kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Dia kumpulkan keduanya bigurfah dengan satu kali cidukan. Aw salah atau tiga kali. Atau tiga kali. Yaitu masalah kita sekarang yang ingin disinggung. Ini kita terakhir ini, kita cukupkan nanti lanjutan. Apakah ketika kumur-kumur dan masukkan air ke hidung dipisah atau disatukan? Dipisah artinya kita ambil air untuk mulut, kumur-kumur seperti yang kita lihat orang kebanyakan. Nah, kita masuk ambil air untuk mulut tiga kali, kemudian untuk hidung tiga kali. Itu namanya dipisah. Atau disambung, tadi enam kali berarti ambil air. Atau disambung dengan satu kali ambil air, kan boleh berwudu satu kali. Atau dengan tiga kali, artinya satu kali ambil, masuk di mulut, masuk juga ke hidung. Mana yang lebih banyak? Ya, jelas mulut, dan hidung tidak butuh banyak. Paham kan? Ya, banyak yang masuk ke mulut, jangan terbalik. Jangan terbalik, iya kan? Mulut dulu banyak, baru hidung, tidak perlu banyak. Ingat, bukan dihirup sampai ke dalam, dan itu sunnah hukumnya, sepakat. Iya, maksudnya dimasukkan saja di lubangnya. Iya, kalau hirup sampai ke dalam pangkal hidung, sunnah. Sunnah. Ini permasalahan, apakah dipisah atau disambung? Artinya, tiga kali ambil air atau enam kali. Itu bahasa lainnya. Berselisih para ulama. Cuma untuk perhatikan perselisihan ini, kenapa kita harus perhatikan? Karena setelah diperiksa, kan orang di luar, banyak orang awam berwudu seperti itu, karena mereka bilang apa? Syafi'iyah. Yang sisa, kumur-kumur dulu, baru apa? Hidung. Ternyata itu bukan dari Syafi'iyah. Syafi'iyah tidak begitu. Makanya kita lihat perselisihan. Ada di antara para ulama, dan ini hanya dinukil, disandarkan, itu bahasanya para ulama. Disandarkan kepada orang Malikiyah, bukan Syafi'iyah. Ini kesalahan dalam menyandarkan madhab. Mereka bilang Syafi'iyah, padahal itu adalah siapa? Malikiyah. Disandarkan kepada sebagian orang Malikiyah, bahwa mereka memisahkan antara kumur-kumur dan memasukkan air ke itu. Mereka pisahkan, artinya 6 kali. Enam kali. Iya. Kata mereka apa dalilnya? Ada dalilnya yang mereka pakai. Itu hadis yang dinukil oleh Talha ibn Mutarrib dari bapaknya, dari kakeknya. Dari bapaknya, dari kakeknya. Kakeknya berkata, dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatawaddo. Fa ra'aytuhu yadhilu baina al-madmadati wal-istinshaq. Katanya saya masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan belum lagi wudu. Dalam keadaan belum lagi wudu, sedang wudu. Para itu maka saya melihat Nabi yaghsilu memisahkan antara kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Jelas lafaz. Saya melihat Nabi memisahkan antara kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Ini hadis ada dalam riwayat Abu Daud rahimahullahu taala dari jalan lain Ibn Abi Sulaim dari Talha bin Musarrif dari bapaknya dari kakeknya kakeknya bilang seperti tadi. Hadis riwayat Abu Daud dari jalan lain Ibn Abi Sulaim dari Talha bin Musarrif dari bapaknya bapaknya meriwayatkan dari bapaknya lagi yaitu kakeknya. Dari lapak tadi, saya masuk kepada Nabi SAW dalam keadaan berwudu, maka saya melihat dia memisahkan antara berkumur-kumur dan memasukkan air ke itu. Ini hadis palsu. Hadis palsu. Kenapa bisa palsu? Pertama, telah Abu Daud meriwayatkannya dari Lais Ibn Abi Sulaim. Ibn Sulaim, ini perawi dikatakan oleh para ulama dhaif jiddah, maksudnya mungkarul hadis. Kalau istilah ahli hadis, dia mungkar hadisnya. Tidak bisa naik sama sekali. Tidak bisa didukung dan tidak bisa mendukung yang lain. Itu kalau rawi yang mungkar. Walaupun ada pendukungnya, tidak bisa naik. Paham kan? Ya, biasanya kan kalau hadisnya do'if, bisa naik ke Hasan di Ghairi. Kalau ada pendukung. Tapi itu kalau rawinya, yang rawinya majhul. Bilang do'if, Khafifud da'af atau para ulama hadis mengatakan sayyi'ul hafiz jelek hafalannya. Kalau ada rawi yang lain lebih bagus hafalannya pendukungnya Hasan Ghairi. Bisa naik ke top sahih. Tapi kalau dibilang ini rawi ya mungkarul hadis artinya hadisnya palsu derajatnya. Kenapa bisa palsu? Palsu itu tidak bisa naik dan tidak bisa menaikkan ke derajat. Iya. Ini sebab pertama. Kalau seandainya hanya itu sebabnya, selesai itu hadis. Iya. Kedua, Musarrif, ayahnya Talha. Kan Talha kan dia meriwayatkan dari ayahnya. Ayahnya Talha siapa namanya? Musarrif. Itu rawi majhul, dari tahu ayahnya. Itu sebab kedua. Sebab ketiga, iya, kakeknya Talha. Kan riwayatnya kan dari lain, dari Talha, dari lain, dari siapa tadi? Siapa? Dari lain, dari Talha. Dari Talha, Talha dari bapaknya, Musarrif. Bapaknya dari bapaknya lagi, itu kakeknya Talha. Kakeknya Talha, itu bukan sahabat, tidak ketemu dengan Nabi. Dia tidak ketemu dengan Nabi, tapi dia bilang apa? Aku bilang tadi di hadis. Saya masuk kepada Nabi, saya melihat dia pisahkan kumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Musibah ini. Gila caranya dia masuk kepada Nabi, padahal tak ketemu. Nah, jadi mungkoti, hadisnya terputus. Doi, dan hilangnya sebabnya. Doi. Iya, makanya ada pendapat kedua. Yaitu kenapa mayoritas ulama seperti Imam Syafi'i perlu dikasih tahu orang Syafi'i. Iya? Iya, Mubar? Hah? Iya. Kenapa Imam Syafi'i tidak gitu, Mubar? Jangan sembarang ngomong. Paham, saudara? Dari Imam Syafi'i dan yang terkenal dari Imam Ahmad dan ini yang dikil oleh banyak ulama bahwa antara kumur-kumur masukkan air ke hidung itu adalah disatukan dengan tiga kali hidup. Itu pun dengan satu telapak tangan setiap kali. Bukan dua. Iya. Apa dalilnya? Ada hadis dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis Abdullah bin Zaid yang terkenal menjelaskan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika belum menjelaskan kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, apa katanya? Tamat madu wastan syaqo wastan saro telah tuburopat. Belum berkumur-kumur memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya dengan tiga kali ciduk dalam riwayat lain dikatakan bikafin wahid, dengan satu telapak tangan. Paham kan? Ini cukup. Ini tadi riwayatnya bagaimana? Ini riwayat Bukhari Muslim. Ini riwayat Bukhari Muslim. Ini sangat jelas sekali. Tapi riwayat Bukhari Muslim dengan riwayat Muslim dengan lafaz yang saya bilang tadi. Iya? Yang saya bilang tadi yaitu Fahmat madawatan syakomin kafin wahidatin maka ala dalika salatan, maka beliau berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung dengan satu telapak tangan, dia lakukan tiga kali. Kalau dipisah, saya nanya kalau dipisah, berarti dia katakan dia lakukan berapa? 6 kali. Paham kan? Insya Allah kita lanjut lagi. Kapan? Oh, besok. Saya kan? Ya, tanda-tanda.